أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون para hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemudahan dipertemukan kembali dalam majelis ilmu bersama-sama kita membahas tentang urusan agama kita. Masih dalam pembahasan seputar pengurusan jenazah. Terakhir kita telah masuk kepada bab sholat alal mayyit, menyolati jenazah. Di mana sholat menyolati jenazah ditetapkan oleh para ulama ada beberapa syarat. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar wa syurutuha kal'ati. Sholat syarat sholat jenazah. Yang pertama an-niyah, adanya niat. Bagaimana niat sholat jenazah? Niatnya adalah tujuan yang ada di dalam hati dia, bukanlah lisan yang mengucapkan. Akan tetapi untuk apa dia berdiri sekarang untuk sholat jenazah, maka itulah niat dia. Karena yang namanya niat adalah al-qasdu wal iradah, yakni tujuan dan keinginan. Di mana dia berdiri, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah, hanya saja yang namanya amalan dengan adanya niat. Baik, maknanya tidak ada satu amalan yang dilakukan seseorang hamba yang berakal sehat melainkan pasti ada tujuan, yakni ada niatan. Yang kedua adalah taklif. Syarat sahnya sholat jenazah adalah taklif, yakni orang tersebut telah terkena hukum-hukum syariat. Di mana taklif ini mencakup empat perkara pokok, yakni muslim, berakal sehat, tamyiz ataupun balik, kemudian dia adalah barakallahu fikum, yakni muslim berakal sehat serta balik, dan dia itu tidaklah orang yang dipaksa. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula merupakan syarat sahnya sholat jenazah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini merupakan sunnah, sehingga sholat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 143, fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa'inama kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah arah wajahmu ke arah Masjidil Haram, itulah kiblat. Dimanapun kalian berada, maka arahkanlah ke arah kiblat. Ini barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk syarat berikutnya satrul aurah, tertutup aurat orang yang sholat ataupun jenazah. Jadi ditutupi auratnya sehingga tidaklah disolati melainkan setelah disucikan dan dikafani, kecuali mereka orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid mereka adalah tidak dimandikan dan tidak dikafani. Nah, dimati, dimakamkan dalam keadaan matinya. Kalau dia meninggal di kancah pertempuran, dan itu merupakan karomah kemuliaan khusus bagi orang yang mati. Bagaimana darah yang menempel nanti akan menjadi saksi di hari kiamat, dan aromanya berubah menjadi aroma misk, minyak wangi yang sangat harum. Barakallahu fikum. Dan syarat berikutnya, ijtinabun najasah, yakni menjauhi najis atau bersih dari najis. Kenapa? Karena ia atau ini merupakan sholat, yaitu sholat. Kemudian syarat berikutnya yang terakhir adalah atau yang berikutnya, hudurul musalli baina yadi, hudurul mayyiti baina yadil musalli in kana bil balad, yaitu hudurul mayyit, mayit itu ada kalau di hadapan, yaitu mayit itu ada baina yadil musalli, di hadapan orang yang menyolatinya. Ini in kana bil balad, kalau memang di tempat tersebut meninggalnya. Kita mensolati mayit di kali kondang, berarti yang meninggal di kali kondang demikian. Nah, ini yang namanya sholat jenazah. Di sana bercabang darinya, bagaimana kalau mayitnya tidak ada di hadapan kita, apakah kita melakukan sholat ghaib, sholat jenazah dalam bentuk sholat ghaib. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hal tushra'u sholatul ghaibi mutlaqan am khasah fi qadiyatin mu'ayyanah, apakah sholat ghaib itu disyariatkan secara mutlak, boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dan atas siapapun yang meninggal, ataukah dia itu dilakukan dalam keadaan tertentu saja? Maka jawabannya yang kedua. Sholat ghaib, kita melakukan sholat jenazah dalam keadaan jenazah tidak ada di hadapan kita. Itu dilakukan tidak secara mutlak, namun adalah dalam keadaan tertentu saja. Para ulama di sini mereka khilaf, berselisih tentang keadaannya. Sebagian mereka merinci. Di antara orang-orang yang boleh dilakukan padanya sholat ghaib, karena dalil yang menerangkan sholat ghaib adalah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala Najasyi, tatkala mendengar berita raja negeri Habasyah yang dijulukin Najasyi ini meninggal dalam keadaan sudah masuk Islam. Maka beliau mengatakan, maka beliau na'a ala Najasyi, memberitakan wafatnya Najasyi, yang akhirnya beliau menyelenggarakan sholat di kota Madinah, sementara meninggalnya di kota Habasyah, wilayah Afrika. Wilayah Afrika. Tentu tidak ada. Dari sini para ulama memandang, kalau begitu, pendapat pertama, yakni man mata ala baladil kafarah walau awlam yusalla alaih, yaitu orang yang matinya di negeri kafir dan belum disolati, maka di situ boleh diselenggarakan solat ghaib. Adapun kalau sudah disolati, orang meninggal, orang kali gondang meninggal di luar Jawa dan tidak bisa dibawa pulang, atau haji meninggal di Mekah, kira-kira sudah disolati belum gih? Sudah. Apakah disyaratkan di sini salat ghaib? Menurut pendapat ini, maka tidak disyariatkan. Paham? Tidak disyariatkan. Pendapat yang kedua, disyariatkannya salat ghaib, yakni apabila pada orang yang memiliki jasa besar bagi Islam dan Muslimin, sebagaimana Najasyi, karena beliau adalah seorang raja yang memimpin sebuah negeri yang penduduknya beragama Nasrani, di mana dikala beliau masuk Islam melindungi para sahabat Nabi yang datang hijrah ke kota Habasyah, sehingga beliau jasanya besar bagi Islam dan Muslimin dikala itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jenazah, salat ghaib. Naam. Sehingga dari sini ini merupakan karomah dan fadilah bagi mereka orang-orang yang memiliki jasa besar kepada Islam dan muslimin. Naam barakallahu fikum. Ini diantara disyariatkannya salat ghaib. Adapun mereka orang-orang Islam yang meninggal di negeri muslimin dimanapun juga dan sudah disolati atasnya, maka tidak disyariatkan solat ghaib. Naam. Ini barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena Nabi tidaklah melakukan solat ghaib pada para sahabat yang meninggal di luar kota Madinah. Naam. Kecuali Najasyi. Najasyi. Wallahu ta'ala a'la wa'alamu bisawab. Naam. Syarat berikutnya. Yani Islamul musalli wal musalla alaih. Islamnya orang yang sholat dan mayit yang disolati. Bahwasanya mayit yang disolati agamanya Islam. Bagaimana kalau orang kafir? Walaupun akraba qarib, karib kerabat yang paling dekat sekalipun, la yusalla alaihi bal turma jussatuhu. Yakni tidak perlu disolati, bahkan boleh sekedar dilempar dan dibuang mayitnya, bangkainya. Demikian. Kenapa? Li'annaha la karamata laha. Karena jenazah tersebut tidak ada kemuliaan, sebab mati di atas kekafiran. Berbeda dengan orang Islam, hidup dan matinya adalah mulia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua atau berikutnya adalah taharatuhuma walau biturab li'udhrin. Yani taharah keduanya, kedua baik yang menyolati atau yang disolati ini dalam keadaan sudah suci. Dalam keadaan suci, bersuci. Walaupun bersucinya dengan debu, yani tayammum, dengan sebab tidak ada air atau uzur menggunakan air. Barakallahu fikum. Difahami sampai di sini? Ini syarat sahnya sholat jenazah. Nah, muncul pertanyaan. Sebagian orang menyangka bahwasannya apabila diadakan sholat jenazah di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu adalah sholat ghaib. Jawabannya bukan. Sholatnya sholat jenazah. Hanya saja saking luasnya tempat dan banyaknya manusia sehingga tidak semua orang mengetahui kalau jenazahnya ada di depan imam. Ada di depan imam. Nah, kadang satu orang, kadang dua orang, kadang beberapa orang yang meninggal. Yaitu beberapa mayit. Nambar kalafikum. Sehingga bukanlah sholat ghaib. Naam. Difahami sampai di sini? Okay. Jadi sholat ghaib kapan dibolehkan? Yakni apabila seorang orang yang meninggal itu muslim dan belum disolati atasnya, atau orang tersebut memiliki jasa besar bagi Islam dan muslimin. Naam. Ini barakallahu fikum, boleh padanya disolati dengan sholat ghaib. Kalau selain itu, maka wallahu a'lamu bissawab, pendapat yang rajih yang kuat adalah tidak disolati atasnya selama dia sudah disolati oleh yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau begitu, kalau kita kepengen nyolati bagaimana? Datang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama tuwfiyatil mar'atu allati taqnusul masjid, yakni tatkala wafatnya wanita sahabiyah yang biasa membersihkan masjid, biasa nyapu halaman masjid. Tiba-tiba tafaqqada anha Rasulullah kehilangan, di mana fulanah ini? Maka diberitakan bahwasanya beliau telah meninggal tadi malam dan langsung dikubur. Halla Tidakkah kalian tadulluni ala qabriha? Tidakkah kalian menunjukkan padaku kuburannya? Maka Rasul datang ke kuburannya dan melakukan sholat di sana. Sholat jenazah. Naam. Difahami ya? Jadi sholatnya bukan sholat gaib, ning sholat di kuburan. Sholat di kuburan, duh. Katanya sholat di kuburan tidak boleh. Jangan kau jadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya diantaranya jangan sholat menghadap kubur. Kenapa sekarang Nabi sholat jenazah di sana? Maka jawabannya, apakah Nabi hadis yang satu dan lain bertentangan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kadangkala satu bersifat umum, yang datang yang lainnya bersifat khusus. Khusus sholat jenazah dibolehkan karena yang disolati adalah si mayit. Sisi yang kedua, karena sholat yang dilarang dikala terdapat padanya ruku dan sujud. Sholat jenazah ada ruku sujudnya? Tidak ada. Sehingga boleh. Nah, oleh karena itu Nabi SAW melakukan di sana sholat jenazah di kuburan. Berarti kalau kita misalnya datang diberitakan, waduh, niki si bapak bagusnya bagaimana? Segera. Tapi saya masih dalam perjalanan. Ya, segera. Oh, nanti begini, saya belum minta maaf. Tidak ada faedah minta maaf, orang sudah mati. Eh? Oh, tapi saya kepengen melihat. Melihatmu tidak menjadikan dia tambah wangi. Ya, sudah. Yang bagus, segera. Bagaimana mendoakannya? Kalau ingin menyolati, pergilah ke kuburannya. Sholat di sana dengan menghadap ke arah kiblat dan berdoa menghadap ke arah kiblat. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini yang benar di dalam ingin berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Naam barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui syarat sahnya, maka di sana dibahas dalam kitab Fiqhul Muyassar tentang rukun-rukunnya, yaitu rukun sholat jenazah. Apa itu rukun sholat jenazah? Rukunnya yang pertama, al-qiyam liman qadirun fi fardiha. Naam. Yaitu berdiri bagi orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu. Naam. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri pada sholat fardu. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, takbiratul arba, yaitu takbir 4 kali. Allahu Akbar. Nah, ini 1 kali. Yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Karena ini merupakan rukun. Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sholat jenazah sholat, sehingga harus membaca Al-Fatihah. Yang berikutnya, yang keempat adalah as-sholatu ala nabi. Yani setelah takbir kedua, membaca sholawat atas nabi. Membaca sholawat atas nabi. Wa du'a'u lil mayyit, dan berdoa bagi si mayyit. Apa doanya? Yakni sudah lewat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi fa'fu anhu, terus sampai akhirnya. Nah, ini doa yang harus dibaca dalam sholat jenazah. Nah, kecuali kalau yang mati adalah apa? Bayi. Mbun apal doanya dereng ringi? Belum? Lupa. Allah al-musta'an. Yani barakallahu fikum di sana. Kalau yang meninggal bayi, doanya berbeda. Naam, yani Allahumma ja'alhu zuhran wa salafan wa faratan liwalidayhi ila akhirih. Ya Allah, jadikan si bayi ini pendahulu, simpanan kebaikan, dan yang akan menjadi penanti bagi orang tuanya di surga nanti. Naam. Nah, ini doa kalau yang meninggal bayi. Barakallahu fikum. Dan panjang doanya. Barakallahu fikum. Rukun berikutnya adalah As-salamu li'umumi hadis wa tahliluhat taslim, yakni mengucapkan salam. Yang wajib dalam sholat jenazah, salam satu kali ke arah kanan. Salam satu kali ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah, sudah. Paham? Ini dalam sholat jenazah. Kemudian yang terakhir rukunnya, at-tartibu bainal arkan, yakni berurutan teratur antara rukun-rukun yang disebutkan tadi. Nah, itulah rukun-rukun dalam sholat jenazah. Tinggallah hal yang disunahkan, berarti rukun atau kewajiban sudah. Syarat-syaratnya sudah. Bagaimana yang disunahkan? Yang disunahkan diantaranya adalah raf'ul yadaini ma'a kulli takbirat, mengangkat kedua tangannya bersama dengan setiap takbir. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Kalau tidak mengangkat bagaimana? Maka tetap sah. Karena dalil hadis yang menerangkan, atau riwayat yang menerangkan mengangkat tangan ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian memandang itu adalah mauquf, hanya perbuatan sahabat. Yang lainnya menganggap bahwasanya itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini sehingga di sini disimpulkan sunnah karena riwayatnya datang dari Abdullah ibnu Umar dan beliau sahabat yang paling diantara sahabat yang paling kuat mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam amalan yang kadang yang lain tidak meniru. Yang lain tidak meniru. Sehingga dari sini dinyatakan sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya al-isti'adatu qoblal qira'ah, berta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Wa yad'u walil mayyit li nafsihi walil muslimin. Dan yang sunnah untuk mendoakan kebaikan bagi dirinya dan bagi kaum muslimin. Seperti doa dia, Allahumma ighfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ini, ya Allah ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati. Ya Allah ampuni orang yang hadir ataupun yang tidak hadir. Ya Allah ampuni yang kecil ataupun yang besar. Nah, ini doa kebaikan bagi dirinya dan bagi kaum muslimin yang dia berdoa wala tahrimna ajrohu, jangan kau haramkan bagi kami pahala dengan adanya jenazah ini. Nah, ini yang disunahkan. Dan yang disunahkan pula al-israru bil qiraah, membacanya lirih walaupun berjamaah, namun membacanya lirih tidak keras. Nah, dan demikian pula termasuk dalam sholat jenazah tidak disebutkan dalam kitab ini, dibawakan oleh yang lainnya dalam kitab-kitab fikih, yakni ja'lus sufuf salasata aswaf. Yakni bahwasanya disunahkan untuk menjadikan saf barisan sholat jamaah 3 saf. 3 saf. Nah, ini barakallahu fikum di antara sunnah-sunnah dalam sholat jenazah. Barakallahu fikum. Barangkali itu di antara hal yang harus kita perhatikan. Dan demikian pula melengkapi apa yang dibahas dalam sholat jenazah adalah barakallahu fikum tentang posisi imam dikala yang disolati adalah laki-laki atau wanita. Dan ini maklum sudah, sehingga kita baca ringkas bahwasannya wal mauqiful imam idza shalla 'ala rijal 'inda ra'sir rajuli, yakni posisi berdirinya imam apabila yang meninggal adalah laki-laki maka di kepala si mayit. Wa ammal mar'atu fi wasatiha, adapun wanita maka menyolatinya di bagian tengah, yakni perut, paham? Atau dada sekitar itu, maka dia posisi imam di tempat tersebut. Ini bagaimana kalau seandainya ternyata nyolati ibu-ibu yang meninggal, kok imamnya di kepala, sah atau tidak? Sah atau tidak? Jawabannya sah. karena ini hukumnya bukanlah wajib dan bukanlah rukun serta bukan syarat. Naam. Ini demikian, bukanlah wajib, bukanlah rukun, bukanlah syarat. Bahkan salat gaib tidak tahu kita di posisi mananya. Ya atau tidak? Salat gaib ada enggak jenazahnya? Enggak ada, ya. Allahu Akbar, sudah. Allahu Akbar. Nah, artinya berarti sah di sini. Nah, berarti sah. Hanya saja yang afdal. Yang afdal kalau laki-laki berarti di kepala, kalau perempuan di perut atau di dada. Nah, lebih banyak antara perut dan dada. Nah, barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. Nah, demikian pula di antara hal yang harus diperhatikan di sini adalah barakallahu fikum, yakni ini panjang di sini summa yuqabil ihram, artinya itu di antaranya hal yang diperhatikan. Nah, adalah hendaknya kita menyolati jenazah ini dengan melihat posisi atau siapa si mayit ini, laki-laki atau wanita, kalau menjadi imam. Kalau menjadi imam. Kalau makmum sudah tinggal mengikuti. Khairan insyaallah. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Maka setelah disolati, al-mas'alatu sabi'ah hamlul janazah wa sairulaha. Yakni memikul jenazah dan berjalan dengan membawa jenazah. Qala yusa'u tiba'ul janazati wa tashyi'uha ilal qabr. Yakni disunahkan untuk kita barakallahu fikum mengiringi jenazah sampai dengan kuburan. Mengiringi jenazah sampai dengan kuburan. Di mana di sini barakallahu fikum? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil azimain. Beliau menyatakan, barang siapa menyaksikan adanya janazah sehingga disolati atasnya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan janazah sehingga dikuburkan, maka dia mendapatkan dua kirab. Ditanya apa pahala dua kirab? Yakni seperti dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar. Maka di sini barakallahu fikum. Diterangkan, yan bagi lil muslim, kalau begitu dari hadis ini, untuk mendapatkan dua kirab, seyogianya bagi seorang muslim adalah idza alima biwafati ahadin minal muslimin, kalau dia tahu ada salah seorang dari saudara kita muslimin meninggal, maka apa yang dilakukan? An yakhruja li hamli janazatihi, untuk kita keluar dalam rangka memikul jenazahnya nanti. Wasolati alaihi wa dafnih, menyolatinya dan menguburkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hakul muslimi alal muslim khams, hak muslim yang menjadi kewajiban muslim yang lainnya ada lima. Di antaranya, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, iadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janais, dan yang kelima adalah mengiringi jenazah. Yang ketiga adalah mengiringi jenazah. Ini di antara hal yang disunahkan atau menjadi hak sesama muslim. Dalam hak yang lainnya, wa idastan sohaka faansohu, kalau engkau dimintai pendapat untuk menasehatinya, maka nasehati orang tersebut semampumu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini membawa jenazah ini termasuk bagian dari hal yang dianjurkan. Namun, apa hukumnya? Nah, karena Rasul mengatakan hakul muslim alal muslim, apakah wajib ataukah sunnah? Maka hamlul mayyiti wa dafnuhu min furudil kifayah. yakni termasuk fardu, hanya saja fardunya kifai, yakni kifayah. Apa maknanya? Dari kata kafa, cukup. Artinya kalau sudah ada orang yang melaksanakan dianggap cukup, gugur kewajiban dari yang lainnya. Kalau belum cukup, maka masih terkena kewajiban atas semuanya. Kalau tidak ada sama sekali, azimu jami'an, mereka semuanya dosa. Nah, ini barakallahu fikum yang pertama. Nah, demikian pula di dalam mengiringi jenazah, di sana ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah yusannu liman tabi'ahal musyarakatu fi hamliha in amkan. Disunahkan bagi orang yang dia itu mengiringi jenazah untuk turut serta punya andil dalam memikulnya kalau itu memungkinkan. Naam. Gantian. Tidak mengapa. Naam barakallahu fikum. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw 'ala dabbah la siyama idza kanatil maqbaratu ba'idatan. Namun kalau seandainya tempatnya jauh atau harinya hujan yang berat, cuaca yang tidak memungkinkan, tidak mengapa jenazah dibawa dengan kendaraan atau dengan apa yang bisa membawanya. Naam, dengan mudah dan aman. Naam, karena kuburannya jauh. Berapa? Misalnya 5 kilo. Nah, misalnya, waduh ini berat ya. Ya sudah dinaikkan mobil, tidak mengapa. Namun yang afdol adalah dipikul. Bahkan sebagian ulama menerangkan membawa di atas kendaraan adalah menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama untuk kita barakallahu fikum. Dikala mengangkat jenazah adalah hukumnya fardu kifayah dan disunahkan untuk turut serta mengiringi dan memikul jenazah. Qala rahimahullah. Kemudian adab di antara ketika mengiringi jenazah atau ketika membawanya. Qala rahimahullah. Berkata di sini wahfidhahullah, wa yusannu al-isra'u bil janazati, dan disunahkan untuk cepat berjalan cepat ataupun bersegera mengurusi jenazah. Naam, karena Rasul mengatakan asri'u bil janazati. Ayo bersegera mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Ini yang kita maksud. Kalau si mayit ini mayit dalam keadaan saleh, dalam keadaan muslim, mukmin dan juga punya kebaikan, maka dengan disegerakan khairun kebaikan tuqaddimunaha ilaih, maka kita segerakan, kita sukukan bagi si mayit yang baik ini segera merasakan adanya nikmat kubur di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh apa? Hah? Alam barzakh itu alam antara dunia dengan kiamat. Itu namanya alam barzakh. Tidak mesti orangnya dikubur. Sehingga orang yang mati tenggelam, orang yang dimangsa binatang buas, orang yang dibakar ditaburkan debunya, semuanya mendapatkan ujian di alam barzakh. Karena alam barzakh itu alam antara dunia dengan kiamat. Itu namanya alam barzakh. Nah, tidak terbatas alam kubur. Berarti kalau yang tidak dikubur, demi nama alam barzakh, ini terkena semua yang matinya dimangsa binatang buas, yang matinya tenggelam, yang matinya mungkin dibakar kemudian ditabur. Ini sepanjang dibawa pakai pesawat, brul, gak tahu kemana-mana, misalnya ya. Lah ini sudah terkena fitnah kubur enggak? Ya, karena dia di alam barzakh. Mendapatkan nikmat kubur, siksa kubur, ya. Nah, kecuali golongan yang dikecualikan tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Di antaranya para nabi, di antaranya orang yang mati syahid, mereka tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Di antaranya bayi yang meninggal, nah, bayi meninggal tidak mendapatkan fitnah kubur. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini yakni asri'u bil janazah. Apa faedah bersegera menyegerakan jenazah? Adalah kalau jenazahnya baik, kita segera menyuguhkan kebaikan yang telah Allah tentukan baginya. Namun sebaliknya, wa intaku siwa dzalika, kalau ternyata tidak baik, maka fasyarun tada'unahu ala riqabikum, maka kejelekan kalian pikul pada pundak-pundak kalian. Kalian letakkan dipikul pada pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih. Sehingga di sini marilah kita sadar, kalau di antara saudara kita, apakah orang tua ataukah anak-anak, jangan berpesan tunggu saya datang. Kalau itu jauh di Jakarta, tolong tunggu saya. Jangan memaksa demikian. Barangkali mereka meninggal di atas kesolehan, kebaikan segera. Ya, harus disadari. Lah maksa kenapa? Karena saya belum minta maaf. Memang minta maaf akan dimaafkan, ya? Atau karena saya ingin melihatnya, toh dilihat sudah dibungkus juga, ya? Terus apa lagi? Wah saya, nah, semuanya perasaan nafsu. Fa inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu mengajak pada yang jelek, tidak mengajak pada yang baik. Namun kalau kita sekarakanlah, itulah berbakti kepada si mayit, berbuat ihsan kepada si mayit. Nah, bukan berarti kita anak yang tidak berbakti, justru inilah bakti yang benar. Nah, kalau ternyata orang tuanya baik, yang kita harapkan demikian, meninggal dari kesolehan, oh langsung bisa mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan baginya di alam barzakh. Faham di sini? Lah ini yang harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah kalau ternyata mayitnya jelek, kejelekan kita tanggung di pundak kita. Nah, ini kecuali kalau keadaan yang tidak memungkinkan segera. Misalnya hujan lebat, tidak mungkin gali, maka sudah kita tunggu karena cuaca. Atau misalnya terjadi hal yang mungkin dari misalnya ini dan itu mengharuskan ini dan itu, maka ini barakallahu fikum harus kita tunda. Nah, barakallahu fikum. Di sini itu yang segera kita lakukan. Lakin la yakunul isra' syadidan. Tapi yang perhatikan, ketika membawa jenazah, walaupun kita diperintahkan cepat, namun jangan sampai terlalu cepat. Lari, tidak. Namun hendaknya cepat. Watakunu ala hamiliha wa musyi'iha as-sakinah. Ini berikutnya. Ada berikutnya, cepat, cepat namun tidaklah lari. Itu namanya sa'i, jalan namun cepat. Ya. Dan qadarullah masyafa'al, kita merasakan beberapa kali, kalau kita mikul jenazah, kayaknya kok jalannya, ya demikian. Gini omotan, ya iya masya Allah ya, memang hikmahnya. Ya mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi semua. Nah, ini adab pertama, adab berikutnya, yakni tentang membawa jenazah. Takunu ala hamnam di sini, watakunu ala hamiliha wa musyi'iha as-sakinatu. Hendaknya di dalam membawa jenazah itu tenang. Itu tenang, tidak ribut. Tenang. Naam. Wala yarfa'una aswatahum, tidak perlu ribut mengangkat suara-suara mereka. Ayo, ini gantian. Tinggalan aja. Bisa kan? Nah itu. Maksudnya ini demi isyarat dan sebagainya. Naam. Demikian pula kesalahan yang kadang tidak disadari. Wala biqiraatin wala ghairiha min tahlilin wa dzikrin. Dan tidak pula kita iringi dengan bacaan ayat Al-Qur'an ataupun kalimat-kalimat thayyibah seperti tahlil la ilaha illallah, tidak, atau zikir Allahu akbar, subhanallah, atau astaghfirullah, atau qaluhum astaghfirullah, ayo mintakan ampunan, astaghfirullah lahu, astaghfirullah lahu, wa ma asbaha dzalika. Naam. Kenapa di sini? Karena tidak ada contoh dan asal dalam syariat. Naam. Kalau diyakini itu merupakan ibadah, maka jatuh pada menambah-nambah ibadah dalam syariat yang tidak ditentukan oleh Rasul, maka namanya bid'ah. Namanya bid'ah. Kalau sekedar dia itu mengikuti perasaan bukan dalam rangka ibadah, maka ini tidak ada asalnya, terjatuh pada menyelisih tuntunan. Barakallahu fikum. Tapi ya, nah, bahkan yang sunnah, ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullah, yang sunnah itu apa? Yang sunnah adalah an yatadzakkaru al maut, kita mengingat diri kita akan mati. Lah itu, coba bayangkan kalau kita yang sekarang ada di tandu tadi, kayak apa kita? Lah itulah yang harus kita lakukan. Nah, sehingga di sini ini yang kadangkala kita lupa adab di dalam mengiringi jenazah. Nah, dan di sana tidak ada keutamaan yang namanya mengiringi di depan ataupun di belakang jenazah, maka itu adalah yang jelas tidak ada keutamaan yang lebih. Nah, hanya saja kalau secara bahasa ittiba mengikuti, mengiringi di belakang. Namun tidak ada larangan di depan mayit. Di depan mayit. Di dalam adab mengiringi jenazah, idza kanal musyi'ina mukhtalifina akhwalahum. Kalau ternyata keadaan orang yang mengiringi berbeda-beda keadaannya, minhumul mashi wa minhumu ar-raqib, di antara mereka orang berjalan kaki, di antara mereka ada orang yang naik kendaraan, maka hendaknya yang naik kendaraan di belakang, bukan di depan. Naam, ini kalau yang afdol. Naam, yang afdol. Naam. Jadi di belakang mereka ngiringi mayit. Namun kalau di depan berarti menyelisih, dia tidak mengambil yang afdol. Afdol. Barakallahu fikum. Ini ketika mengiringi jenazah. Dan demikian pula di dalam mengiringi jenazah yang lebih pokok dan kadang kala terlupakan di hari-hari ini, banyak yang tidak tahu, yakni yuhramu khurujun nisa ma'al janaiz, diharamkan kaum wanita turut serta keluar mengiringi jenazah. Kok dilarang? Atau kok diharamkan? Siapa yang melarang? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang melarang. Dari hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang mengiringi jenazah. Kami dilarang mengiringi jenazah. Walam takunin nisa'u bi yakhrujna ma'al janaiz ala ahdi Rasulillah. Maka di zaman Nabi tidak ada seorang wanita pun yang turut serta keluar mengiringi jenazah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatashyi'ul janaiz khasun birrijal. Maka mengiringi jenazah ini khusus bagi kaum laki-laki. Ini barakallahu fikum bab mengiringi jenazah dan membawanya. Membawa di atas pundak lebih afdol daripada di atas kendaraan. Naam, di dalam membawa hendaklah adabnya kita itu tenang. Malah mengingat kalau kita akan mati. Bukan terus kita jadikan iringan-iringan tahlil, takbir, ataupun tahmid, ataupun tasbih, atau istighfar. Ini semua tidak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi bagaimana yang seharusnya? Kita berjalan dengan tenang namun disunahkan cepat. Tenang namun cepat. Tidak lari namun cepat. Nah, demikian. Bersegera. Dan kita tidak berisik. Lebih-lebih berbicara hal yang tidak pas dalam situasi. Ya, hal yang dapat dalam itu situasi. Dan itu secara adat pun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah adabiyah dalam pergaulan sesama manusia. Mungkin ini yang kita ambil tersisa terakhir insyaallah mengenai pembahasan mengubur jenazah serta permasalahan takziah dan apa yang paling bermanfaat bagi si mayit setelah wafatnya mereka. Wallahu taala ala walam biswab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.